Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan masih dari jumlah takbir ketika sholat jenazah. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, waqad rawa al-Bukhari, sungguh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kabbara ala Sahal bin Hanif radhiyallahu ta'ala anhu sitan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bertakbir, yakni menyolatkan jenazah, jenazahnya Sahal bin Hanif radhiyallahu ta'ala anhu sitan, dengan 6 rakaat. 4 rakaat sudah kita lewati dalilnya. Ini yang 6 rakaat, yakni perbuatan 6 rakaat, 6 kali takbir. Yakni perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qala, dan beliau menyatakan, Ali bin Abi Thalib menyatakan, innahu syahida Badran, bahwa sesungguhnya beliau Sahal bin Hanif radhiyallahu taala anhu ini termasuk syahida Badran, menyaksikan perang Badar, yakni peserta perang Badar gitu. Wa rawa Sa'id bin Mansur anil Hakam bin Utaibah annahu qala, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur anil Hakam bin Utaibah, dari Al Hakam bin Utaibah, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, yang zahir beliau ini tabi'in, beliau mengatakan kanu yukabbiruna ala ahli Badrin khamsan wasitan wasaba'an, adalah mereka dulu para sahabat yukabbiruna, mereka bertakbir yakni menyolati jenazah, ala ahli Badrin, menyolati atas sahabat yang ikut perang Badar, peserta perang Badar, khamsan, kadang 5 kali takbir, wasitan, kadang 6 kali takbir, wasaba'an, kadang 7 kali takbir gitu. Ini berarti yang menunjukkan 5, 6, 7. Ada catatan kaki di bawah, qala Al-Albani fi ahkamihi, berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, penting ini catatan kaki, fi ahkamihi, dalam ahkamul janais, amma situ wa sab'u fa fiha ba'dul asari al-mauqufati, adapun 6 dan 7, 6 kali takbir, 7 kali takbir. Itu fafiha, maka padanya ba'dul asar, ada sebagian asar. Asar itu ucapan sahabat atau perbuatan sahabat atau persetujuan sahabat. Namun terkadang asar ini digunakan untuk hadis, sabda Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, kadang juga disebut asar. Maka ahlul hadis disebut ahlul asar gitu. Adapun yang paling masyhurnya, kalau asar itu perbuatan sahabat, ucapan sahabat ataupun persetujuan sahabat. Seperti itu. Adapun 6 kali takbir, 7 kali takbir itu ada sebagian asar. Al-mauqufah. Mauquf itu berhenti sampai sahabat, berhenti sampai sahabat. Walakinnaha fi hukmil ahaditsil marfuati, akan tetapi pada hukum hadis-hadis marfu. Perbuatan sahabat tapi dihukumi marfu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok gitu? Karena enggak mungkin Nabi nambahi sendiri. Atau Nabi sahabat nambahi sendiri. Nabi takbirnya 4 kali, kok sahabat nambahi sendiri takbir 5 kali? Enggak mungkin. Atau ditambahi jadi 6, atau ditambahi jadi 7. Jadi kalau sahabat kok melakukan 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir, itu karena memang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Seperti itu. Maka dihukumi hukum marfu gitu. Perbuatan sahabat sebenarnya, tapi itu dihukumi seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Li'anna ba'da kibari sahabati, alasannya karena sungguhnya sebagian kibar sahabat, pembesar-pembesar sahabat, sahabat tua gitu. Ata biha. Ata kalau ketemu bi artinya melakukan, ya, melakukannya gitu. Sahabat besar, sahabat kibar melakukannya. Takbir 6 kali, 7 kali gitu. Ala mashadi minas sahabati. Dalam keadaan di hadapan para sahabat lain, sahabat kibar melakukannya, sahabat yang lain ada menyaksikannya. Fi mashad, ya, pada pandangan sahabat-sahabat yang lain gitu. Duna ayyak tarido alaihi ahadun minhum, tanpa ya, duna tanpa mengingkari ayat tarido, tanpa mengingkari atas perbuatan sahabat kibar tersebut, ahadun minhum, salah seorang pun dari kalangan sahabat gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alanhu termasuk sahabat kibar, menyolati jenazah peserta perang Badar kadang 5 kali, kadang 6 kali, kadang 7 kali. Sahabat lain melihatnya dan tidak mengingkari. Berarti menunjukkan sahabat lain setuju. Maka yang seperti ini disebut ijma' sukuti. Ijma' sukuti, kesepakatan tapi bentuknya diam gitu. Kesepakatan tapi bentuknya diam. Sahabat melakukan sesuatu, dilihat sahabat lain, sahabat lain ini diam saja, enggak mengingkari. Berarti tanda setuju gitu. Itu namanya apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Ijma' sukuti, kesepakatan sukut itu diam. Jadi kesepakatan karena diamnya gitu. Satu sahabat melakukan sesuatu, dilihat sahabat lain diam saja. Itu berarti tanda setuju. Gitu namanya ijma, sepakat. Ijma sukuti gitu. Diingat-ingat ya, itu istilah-istilah seperti itu. Oh, ada nanti membaca buku ada ijma sukuti, ada seperti itu. Hadis mauquf dihukumi marfu, ya seperti itu, diperhatikan. Kalian baca terjemahan akan ketemu kata-kata seperti itu. Hadis ini mauquf tapi dihukumi marfu gitu. Perkara ini ijma, ijma sukuti gitu. Antum dapati dalam terjemahan, dalam majalah syariah seperti itu. Maksudnya seperti itu. Masih ke catatan kaki. Wa dzakaraha rahimallahu taala wa takhrijuha farajiha fi ahkamihi. Beliau Syekh Al-Albani rahimallahu menyebutkannya dan mengeluarkan riwayatnya, mentahrijnya. Hadisnya ditahrid. Hadis ini dikeluarkan oleh imam ini dengan sanad demikian demikian. Gitu. Namanya ditahrij. Maka lihatlah kepada kitab Ahkamul Janais. Gitu. Ahkamul Janais Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berarti dari situ sudah tersebut dalil-dalil tentang takbir 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tinggal 9 kali yang belum tersebut dalam kitab ini. Kita sebutkan, kita tambahkan yang 9 kali. Yakni hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair. Hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dengan sanad yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ala Hamzata, mensolati jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fakabbara ala tis'i takbiratin, maka beliau bertakbir 9 kali ya, beliau bertakbir 9 kali gitu. Hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih seperti itu. Sehingga lengkap sudah, takbir 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 9 kali gitu. Kemarin dulu ada penyebutan 8 kali tapi ada pembahasan hadisnya sudah berlalu. Berikutnya poin keempat sekarang. Al-qira'atu wa takbiru fi sholatil janazati. Pembahasan yang paling pentingnya ini, bacaan dan takbir pada sholat jenazah. Setiap kali takbir bacaannya apa gitu. Kata Imam As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yakra'u ba'da takbiratil ula al-fatihata wa suratan. Adapun keberadaan Nabi SAW membaca setelah takbir yang pertama, yakni al-fatihah dan surat. Al-Fatihah dan surat. Berarti membaca doa istiftah apa tidak? Salat jenazah membaca doa istiftah apa tidak? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Sebelahnya membaca apa tidak? Tidak, ya. Jadi tidak membaca doa istiftah. Jadi langsung Allahu Akbar gitu, membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah dan surat gitu. Ingat-ingat, takbir pertama Al-Fatihah dan surat tanpa doa istiftah gitu. Fali hadis Ibni Abbasin indal Bukhari, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari, wa ahli sunan, wa ahli sunan dan riwayat ahli sunan, yakni para pengarang kitab sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya. Annahu shalla ala janazatin, bahwasanya beliau salat atas jenazah. Yani Abdullah bin Abbas salat jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab, beliau membaca dengan keras Al-Fatihah. Beliau membaca dengan keras surat Al-Fatihah. Wa qala, dan beliau mengatakan, kenapa saya tadi membaca keras? Padahal sholat jenazah itu bacaannya keras apa lirih? Lirih. Kenapa kok Abdullah bin Abbas bacanya keras? Kata beliau, lita'lamu annahu minas sunnah, supaya kalian tahu bahwasanya sunnahnya seperti itu, membaca Al-Fatihah dan surat. Taunya gimana para makmum? Karena dikeraskan. Karena dikeraskan. Perhatikan kalimat annahu minas sunnah, itu termasuk sunnah. Ini namanya ucapan sahabat. Abdullah bin Abbas mengatakan ini termasuk sunnah. Ucapan sahabat tapi dihukumi hukum marfu. Sunnah siapa yang dimaksud? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi dulu ketika menyolatkan jenazah membaca Al-Fatihah dan surat. Suratnya terserah, Qul huwallahu ahad boleh, Sabi hisma ya boleh, Inna a'toina kal kausar ya boleh gitu. Al-Fatihah dan surat seperti sholat biasa. Takbir pertama bacaannya seperti itu. Walafdun Nasa'i, dan di dalam lafaz Al-Imam An-Nasa'i, faqara'a bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa jahara, falamma faragha qala sunnatun wa haqqun. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mengimami sholat jenazah, beliau membaca Al-Fatihah dan surat dan mengeraskannya. Tatkala selesai, beliau mengatakan sunnah dan kebenaran. Jadi takbir pertama membaca Al-Fatihah dan surat itu adalah sunnah dan itu adalah kebenaran gitu. Sholat jenazah, takbir pertama, bacaannya apa? Dekat pintu. Al-Fatihah dan surat gitu. Berikutnya. Warawa As-Safi'i fi musnadihi an Abi Umamah bin Sahal. Al-Imam As-Safi'i meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abu Umamah bin Sahal, annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Umamah bin Sahal, bahwasanya ada seseorang dari kalangan sahabat mengkhabarkannya kepada Umamah bin Sahal. anna sunnata, bahwasannya yang sunnah fi sholati alal janazati, pada sholat atas jenazah, ayukabbira al-imamu, imam bertakbir, summa yakra'u bifatihatil kitabi ba'da takbiratil ula, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, sirran, tidak dikeraskan. Itu. Fi nafsihi, sirran fi nafsihi itu maksudnya membaca untuk dirinya sendiri, hanya terdengar oleh dirinya sendiri, ya, tidak dikeraskan. Summa yusalli ala nabi, kemudian membaca solawat nabi di takbir kedua. Takbir kedua membaca apa? Kelas 1 ta? Paling belakang, kelas 1. Takbir kedua membaca apa? Solawat nabi. Tirukan ya solawat nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama. Wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Yang dimaksud selawat nabi itu gitu, bukan nanti oh setelah takbir kedua membaca solawat nabi berarti sallallahu alaihi wasallam gitu. Solawat nabi bukan itu? Solawat nabi juga. Tapi yang dimaksud itu tadi gitu. Seperti solawat nabi dalam bacaan apa? Tasahud gitu. Tasahud. Itu bacaan kedua. Solawat nabi. Kemudian wa yukhallisu du'a li janazati fi takbirati, perhatikan ini, dan memurnikan doa untuk jenazah pada takbir-takbir yang lain. Berarti bacaan sholat jenazah berapa? Berapa? Bacaan sholat jenazah berapa? Berapa bacaan? Tiga. Cuma tiga tok. Al-Fatihah dan surat, solawat nabi, doa khusus mayit. Lah kalau takbirnya tujuh kali, berarti keempat sampai ketujuh apa bacaannya? Khusus doa untuk mayit. Nek hafal doanya banyak ya diganti-ganti, kalau hafalnya cuma satu ya itu terus gitu. Takbir ketiga doa itu lagi, doa itu keempat ya itu lagi, kelima ya itu lagi, keenam, ketujuh, kesembilan ya itu lagi gitu. Dalam satu riwayat kalau empat kali takbir keempat enggak baca doa. Jadi takbir keempat langsung salam. Pernah ngalami imam melakukan seperti itu? Allahu Akbar tersalam? Pernah? Ya itu. Itu berpegang pada hadis bahwa takbir keempat tidak membaca apapun. Gitu. Jadi hanya takbir ketiga membaca, keempat tidak membaca apapun. Gitu. Dalam riwayat lain takbir keempat membaca. Jadi kalau takbir keempat kok imamnya lama berarti membaca. Kalau takbir keempat imamnya langsung salam berarti tidak membaca gitu. Tirukan ya, bacaan ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita as-saubal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Akhrajahu Muslim. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini doanya. Doa ketiga. Kalau hafalnya ini keempat ya ini, kelima ini, keenam dan seterusnya. Doa ini gitu. Berarti sholat jenazah itu mudah dan gampang. Bacaannya cuma tiga. Yang pertama apa tadi? Al-Fatihah, tak dan surat. Yang kedua selawat Nabi. Yang ketiga doa khusus untuk mayat. Yang keempat kalau enggak baca salah. Takbir keempat enggak baca apapun terus salam, boleh enggak? Boleh. Kelima bacaan takbir kelima mayit. Keenam, ketujuh, kesembilan, enggak sholat enggak baca. Itu bacaan-bacaan dari sholat jenazah. Mungkin cukup sampai di sini apa yang kita baca. Kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.